Ya. Jangan melihat, oh sebabnya ini istrinya Nabi diperintahkan, oh maka turunlah ayat ini, oh sebabnya istrinya Nabi. Bukan itu yang menjadi ukuran. Ukurannya adalah umumnya lafaz. Kalau lafaznya umum, maka semuanya bisa pakai. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Ya. Ada ayat turun misalnya dikhususkan oleh dalil khusus untuk dia, yang tidak apa-apa. Tapi ini sepanjang tidak ada dalil, maka asalnya berlaku. Dalilnya kaidah ini adalah seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi mencium seorang perempuan. Ya. Mencium seorang perempuan. Dan disebutkan apa kisahnya dia mencium. Ya, ada yang menyebutkan dia itu sedang menjual di pasar, tiba-tiba ada perempuan yang sangat cantik membuka wajahnya, dia datang langsung mencium. Ya. Dan ada yang menyebutkan kisah lain. Ya, selain dari itu, ya ini menunjukkan tentang fitnahnya. Ini wajah yang dibuka ya. Ya, tentang fitnahnya hal tersebut. Maka ketika dia lakukan, dia baru sadar setelah itu. Maka datang kepada Nabi ingin tobat. Ya Rasulullah, saya melakukannya, apa tobat saya? Maka Nabi diam sejenak, maka turunlah ayat aqimish sholata, ya sampai innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya, sungguhnya kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Maka setelah turun ayat ini, orang ini tanya, ya Rasulullah, apakah ayat ini untuk saya saja? Ya. Sebab ayat ini turun, sebabnya siapa? Sebabnya dia bertanya. Maka dia tanya, ya Rasulullah, apakah ini ayat untuk saya saja? Kata Nabi, tidak. Ayat ini untuk seluruh kaum mukminin. Ya. Maka di sini kaidah ini, asalnya ibrah. Kalau ada ayat, walaupun ada sebab turunnya khusus pada orang, asalnya kita lihat konteks ayatnya. Kalau konteksnya umum, maka kita katakan ayatnya berlaku umum. Ayatnya berlaku umum. Iya. Ini kesemua di sini. Kesemua di sini. Jadi berlaku umum. Dan di sini tidak ada dalil yang mengkhususkan. Karena itu kita katakan bahwasanya ayat ini berlaku umum. Dan perintah untuk berhijab ini perintah berlaku umum untuk istri Nabi dan selain istri Nabi dan untuk seluruh para perempuan kaum mukminat. Seluruh perempuan kaum mukminat. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berjabat tangan dengan perempuan. Ya. Kata beliau, "Innila usafihun nisa." Saya tidak berjabat tangan dengan perempuan. Ya. Andai kata berlaku khusus, maka ini berlaku umum. Ya, tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Kemudian sisi yang keempat, bantahan yang keempat, orang-orang yang mengatakan ayat ini berlaku untuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Di dalam ayat ini disebutkan, atau sisi yang keempat, bahwasanya para istri Nabi itu adalah ibu seluruh kaum mukminin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa zawajuhu ummahatuhum." Para istri Nabi adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibu kaum mukminin. Dan haram menikahi istri Nabi setelah Nabi meninggal. Haram hukumnya, ya. Ayat yang saya bacakan tadi berbunyi, "Wala tankihu azwajakum min ba'dihi abadan." Dan jangan kalian menikahi istri-istri Nabi yang setelah beliau wafat selama-lamanya. Tidak boleh nikahi. Ya. Selama-lamanya. Apabila istri-istri Nabi seperti ini, ya, mereka ini adalah ibu kaum mukminin, tidak boleh nikahi. Ya. Maka tidak pantas dikatakan bahwa hijab ini khusus untuk mereka saja. Khusus untuk mereka saja. Ya. Dan ini yang telah dipahami oleh para sahabat. Maka ini menunjukkan bahwa hukum kewajiban hijab dalam ayat ini adalah hukum umum. Berlaku untuk seluruh kaum mukminin atau berlaku untuk seluruh mukminah, seluruh perempuan mukminah, dan ini berlaku selama-lamanya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kemudian bantahan yang kelima, katakan di sini bahwasanya ada indikasi yang menunjukkan bahwa hukum hijab ini berlaku untuk seluruh perempuan kaum mukminin. Sebab di dalam ayat dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi illa yu'dana lakum, janganlah kalian masuk ke rumah nabi kecuali kalau diizinkan untuk kalian. Ini khitabnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, semuanya kaum mukminin. Ya, dan ada pilih berlaku untuk seluruh kaum mukminin, berlaku untuk masuk ke rumah siapa saja, bukan hanya berlaku ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Uqbah bin Amir diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, "Iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa." Hati-hati kalian dari masuk kepada perempuan. Ya. Hati-hati masuk kepada perempuan. Dan juga perintah untuk minta izin itu diperlakukan untuk semua orang. Ya, enggak boleh masuk ke rumah orang kecuali dengan izin. Ya, enggak boleh masuk ke rumah orang kecuali dengan izin. Kemudian bantahan yang keenam yang menunjukkan bahwa ayat ini berlaku umum untuk seluruh kaum mukminin, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang terakhir, dikatakan la junaha alaihinna fi abaihinna. Tidak apa-apa bagi para wanita mukminat itu untuk menampakkan, ya, apa, tidak berhijab di depan ayah-ayah mereka, ya, dan seterusnya dari orang-orang yang diperkecualikan. Nah, di sini tidak apa-apanya ini tentunya tidak pantas kalau dikatakan hanya berlaku untuk para istri Nabi. Ya, kalau selain istri Nabi berarti apa-apa dong. Ya, kan begitu. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa ayat ini berlaku umum. Ayat ini berlaku umum. Kemudian sisi yang ketujuh, ya, di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna." Wahai nabi, katakanlah kepada para istrimu dan kepada anak-anakmu dan kepada istri kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Ya, mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Maka ini menunjukkan ayat ini berlaku umum. Ya. Karena itulah pemahaman yang seperti disebutkan itu tadi, orang yang memahami bahwa ayat hijab ini hanya untuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pemahaman yang muncul karena kurangnya pengetahuan dan tidak bisa memahami dalil-dalil syariah dari Al-Qur'an, ya, dan tidak bisa memahami Al-Qur'an konteks dari kandungan Al-Qur'an itu dengan baik. Ya. Itu dalil yang kedua tentang kewajiban berhijab. Kemudian dalil yang ketiga tentang kewajiban berhijab adalah ayat hijab yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Ini dalil yang ketiga. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Dalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada para istrimu dan kepada anak-anak perempuanmu dan kepada para perempuan kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Sungguhnya itu lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat, kata Imam Suyuti rahimahullah, hadhihi ayatul hijab fi haqqi sa'iril nisa fa fiha wujub satril ra'si wal wajh 'alayhinna. Kata beliau, ayat ini adalah ayat pada seluruh kaum mukminat, seluruh kaum apa perempuan, dan di dalam ayat ini kewajiban menutup kepala dan kewajiban menutup wajah bagi mereka. Kewajiban menutup kepala dan kewajiban menutup wajah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan dalam ayat ini menyebutkan istri Nabi dan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan mereka. Ya, karena kemuliaan mereka, dan tentunya itu lebih dekat sebab Nabi harus lebih pantas dalam mengamalkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ayat ini menunjukkan, ya, ayat ini menunjukkan tentang kewajiban menutup wajah. Kewajiban memakai cadar, menutup wajah dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, dari makna jilbab dalam ayat. Dari mana jilbab? Jilbab sebagaimana yang telah diterangkan tadi adalah pakaian yang luas, lebar, yang menutupi seluruh tubuh. Yang menutupi seluruh tubuh. Ya. Maka tatkala telah kita terangkan makna jilbab dari sisi bahasa, ya, ketika disebutkan dalam ayat ini, Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabi bihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada para istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Nah, di sini kalimat mengulurkan jilbab-jilbab mereka, jilbab dari sisi bahasa yang telah kita terangkan itu adalah pakaian yang menutupi seluruh termasuk muka di dalamnya. Maka dengan ini ya jelaslah bahwasanya menutup seluruh tubuh ya dan menutup wajah itu sama ya adalah wajib ya secara bahasa dan secara syar'i. Kemudian sisi yang kedua ya, sisi yang kedua di dalam ayat ini disebutkan, dalam ayat ini disebutkan yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Kalimat mengulurkan al-idna di sini ini ditakdiyah mutaaddi dengan ala 'alaihinna, ala yaitu 'alaihinna kalau disambung, dan kalimat al-idna yudnina kalau mutaaddi dengan ala itu bermana al-irkha ya tadminan ya secara tadammun ya, sebab ada fi'il dalam bahasa Arab itu bermana at-tadammun, bermana at-tadammun ya. Jadi sini artinya menurunkan, mengulurkan artinya menurunkannya ya, ada menurunkannya bala al-irkha, menurunkan, mengulurkan itu artinya menurunkan, berarti dari kepala sampai ke bawah ya, dari kepala sampai ke bawah. Ya. Kalau dia dari kepala, maka tentunya muka akan masuk di dalamnya. Sebab awal sekali yang terdapat pada kepala adalah muka. Ya. Itu menunjukkan bahwa menutup muka juga masuk ke dalam kandungan ayat ini. Kemudian sisi yang kedua atau sisi yang ketiga tentang kewajiban apa menutup wajah dalam ayat ini. Ya. Menutup jilbab untuk wajah dan seluruh tubuh dan termasuk pakaian yang dipakai, ini yang dipahami oleh para sahabat. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Yang disebutkan di sini atas dari Aisyah riwayat Bukhari, Aisyah berkata, "Yarhamullahu nisa'al muhajirat al-awwal, lamma anzalallahu wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna, shaqaqna murufahunna fahtamarna biha." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mudah-mudahan Allah merahmati para perempuan muhajirat yang pertama. Tatkala ayat ini turun, ya, ayat yang akan datang nanti, hendaknya mereka ulurkan khimar mereka ke dada-dada mereka, maka mereka langsung robek murufahunna. Ya, selimut-selimut mereka yang biasa dipakai berselimut, itu langsung mereka robek dan mereka menutup kepalanya dengan. Ya, menutup kepalanya dengannya. Dan juga dalam hadits Ummi Salamah diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, ya, dan mempunyai syawahid dari hadis Aisyah ketika turun ayat itu yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna, ya maka perempuan, keluarlah perempuan al-anfaq, seakan-akan di atas kepala mereka ada al-qurban, ada burung-burung gagak dari as-sakinah, dan mereka memakai pakaian-pakaian hitam, memakai pakaian-pakaian hitam ya. Dan dalam hadis Aisyah dikatakan begitu turun ayat ini mereka langsung robek selimut-selimut mereka dan mereka apa namanya menutup kepala-kepala mereka, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung gagak. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang dipahami oleh para sahabat ya adalah menutup muka, adalah menutup muka. Ya. Karena itu di dalam hadis Ummi Athiyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Ummi Athiyah berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahum fil fitr wal adha." الأواتف والحيّة ودوات الحضور. أما الحيّة فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال لتلبسها أختها من جلبابها. Kata Ummu Athiyah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan mereka. Untuk mengeluarkan siapa? Para perempuan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang dikeluarkan itu siapa? Al-awati. Ya, garis-garis al-awati. Wal-khuyyah. Perempuan-perempuan al-khuyyah. Dan dawatil khudur. Ya, garis-garis pingitan. Kemudian amal hayat, adapun perempuan yang haid itu tidak hadir, dia menjauhi tempat salat tetapi dia menyaksikan ya, dan menyaksikan kebaikan. Maka saya bertanya, kata Muawiyah, ya Rasulullah, kalau salah seorang dari kami tidak punya jilbab, bagaimana? Maka Nabi SAW berkata, hendaknya saudaranya memakaikan jilbab untuknya. Maka ini dalil tegas menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh nampak di depan laki-laki kecuali dengan memakai jilbab. Kecuali dengan memakai jilbab. Ya. Maka seluruh ya, poin yang ketiga di titik penekanannya, bahwasanya ya, kalimat yudhina alaihinna min jalabibihinna, ini masuk menutup muka, sebab ini yang dipahami oleh para sahabat. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Kemudian sisi yang keempat. Sisi yang keempat, ya, di dalam ayat ini disebutkan, kulli azwajika, katakan pada istri-istrimu, ya, pada istri-istrimu. Dan ayat ini adalah kewajiban berhijab bagi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menutup muka-muka mereka. Dan ini tidak ada perselisihan, ya, di kalangan apa namanya kaum mukminin, ya, di kalangan kaum muslimin, bahwa para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup wajah-wajah mereka. Dan akan datang nanti dalil-dalil bagaimana istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup wajah mereka. Ya, karena itulah ayat ini menunjukkan tentang kewajiban menutup wajah. Ya. Kemudian di sini juga sisi yang kelima yang disebutkan oleh pengarang, ya, Syekh Bakar Abu Zaid, kata beliau, dalam ayat ini dikatakan dalika adana ayu'rafna fala yu'dain. Ya. Dalika adana. Ya, menurunkan, mengulurkan jilbab itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Dengan mereka berjilbab, dengan mereka berhijab, itu mudah dikenal. Ya. Mudah ditandai, oh ini wanita baik-baik, wanita mukminah, wanita menjaga kehormatannya. Fala yu'dai, sehingga mereka tidak diganggu. Nah, jadi hijab ini salah satu hikmahnya supaya mereka tidak diganggu. Ya. Dan tentunya, ya, yang paling menarik pada perempuan itu pada wajahnya. Ya. Kalau dia tidak menutup wajahnya, maka tentunya belum lepas dari gangguan. Belum lepas dari gangguan. Ya. Wallahul musta'an. Karena itulah ayat ini menunjukkan tentang kewajiban untuk berhijab dan menutup muka, ya. Sebab poin-poin yang disebutkan ini, lima sisi kandungan dari apa, lima sisi pendalilan menunjukkan tentang wajibnya berhijab, memakai apa, menutup muka bagi perempuan dalam berhijab, terkandung dalam konteks ayat Al-Ahzab ayat 59 ini. Kemudian dalil yang keempat tentang kewajiban berhijab adalah ayat dalam surah An-Nur ayat 30-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un." Qul lil mu'minin, katakanlah kepada kaum mukminin, ya, laki-laki mukmin, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Sungguhnya itu lebih suci bagi mereka, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah kepada para perempuan mukminah, dan mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak. Wa liyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaknya dia ulurkan khimar-khimar mereka di atas dada-dada mereka, dan janganlah mereka, wala yubdina zinatahunna illa liqulatihinna, dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali pada suami-suami mereka, atau ayah-ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau anak dari atau anak-anak mereka, atau anak-anak dari suami mereka, atau saudara-saudara perempuan mereka, atau anak-anak saudara, atau saudara laki-laki mereka, atau anak-anak saudara laki-laki mereka, atau anak-anak saudara perempuan mereka, atau perempuan kaum mukminin, atau apa-apa yang mereka miliki dari apa, wa ma malakat aymanuhum, ya, atau budak-budak yang mereka miliki, awittabi'in ghairi ulil qurba min ar-rijali, atau orang-orang yang tidak mempunyai hasrat dari laki-laki, awittaifal alladziina lam yadhharu 'ala awratin nisaa', atau anak kecil yang belum bisa ya menampakkan atau belum membedakan aurat perempuan, wala yadhribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, dan janganlah dia memukulkan kaki-kaki mereka ya supaya diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan mereka. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kepada Allah wahai seluruh kaum mukminun supaya kalian beruntung. Dalam ayat ini ya, terdapat beberapa kandungan kewajiban untuk berhijab dan menutup muka dari empat sisi. Sisi yang pertama, dalam ayat ini diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan bagi laki-laki dan perempuan sama. Ya. Ini menunjukkan karena sangat bahayanya dosa zina, dan tidak menundukkan pandangan dan tidak menjaga kemaluan ini akan mengantarkan kepada perbuatan keji dan akan membawa kepada perbuatan yang tercela. Ya. Kepada perbuatan yang cela. Karena itulah diperintahkan di dalam ayat ini untuk menundukkan pandangan. Ya, untuk menundukkan pandangan. Ya. Dan seorang yang berakal tentunya tahu bahwa membuka wajah itu adalah sebab untuk memandang kepadanya. Orang yang memandangnya akan taladdud, berlezat-lezat dengannya. Dan kedua mata berzina, dan zina mereka adalah, dan zina kedua mata adalah dengan melihat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal ainani tazniyan wa zinahuma an-nazar." Dan kedua mata itu berzina, dan zinanya adalah melihat. Karena itulah melihat itu tidak boleh. Ya, dan menampakkan wajah ini adalah perkara yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan terjadinya fitnah. Iya. Kemudian sisi yang kedua disebutkan dalam ayat ini, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka para perempuan mukminah menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak. Ya. Sini dua ya kalimat. Wala yubdina zinatahunna. Ada dua kalimat, wala yubdina zinatahunna. Yang pertama, jangan menampakkan perhiasan. Yang kedua juga, wala yubdina zinatahunna. Dan jangan menampakkan perhiasan. Dua peletakan kalimat, jangan menampakkan perhiasan. Dan dua kalimat itu berbeda. Kalau kalimat yang pertama, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, jangan mereka para perempuan menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak. Yang diinginkan di sini dengan perhiasan adalah perhiasan yang saya jelaskan tadi, yaitu pakaian luarnya mereka yang tidak bisa disembunyikan, ya pasti nampak. Ya, itu perhiasan yang diinginkan kecuali apa yang nampak. Jadi ini perhiasan yang biasa nampak secara adat. Kalau dalam ayat setelahnya dikatakan wala yubdina zinatahunna illa libulatihinna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka, ayah mereka dan seterusnya. Nah, itu perhiasan yang diinginkan adalah perhiasan yang bermakna wajah mereka atau kecantikan mereka dan seterusnya, itu boleh pada mahramnya atau orang-orang yang merupakan mahram, itu tidak apa-apa insyaallah taala. Ya, jadi beda antara dua zina di situ. Adapun zina yang pertama, zina al-muktasabah, zina perhiasan yang merupakan tambahan di atas asal penciptaan. Kalau zina yang kedua adalah perhiasan yang merupakan asal pada perempuan itu. Ya, asal dari perempuan itu. Ya. Kita diinginkan dengan zina dalam dua ayat. Maka di sini ketika disebutkan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, jangan dia menampakkan zinahnya kecuali apa yang nampak darinya. Ya, maksudnya jangan dia nampakkan ya dengan sengaja ya, perhiasannya. Jangan dia nampakkan dengan sengaja. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh ya, seorang perempuan itu menampakkan apa-apa yang tidak boleh atau apa-apa yang syariah datang untuk syariah datang dan menjelaskan bahwa hal tersebut harus ditutup dan tidak ditampakkan. Maka pakaian saja yang berada di luar ya, itu tidak boleh dinampakkan kecuali apa yang biasa nampak. maka wajah tentunya yang merupakan asal dari zinanya ini adalah sesuatu yang sangat tidak boleh ditampakkan. Adalah sesuatu yang sangat tidak boleh ditampakkan. Ya. Karena itulah ya, di dalam ayat ini ya, menunjukkan tentang kewajiban memakai atau kewajiban menutup muka dan ini dipahami oleh para sahabiat sebagaimana yang telah lalu. Ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah perkataan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Imam Al-Bukhari bab berkata bab wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihim. Dan hendaknya mereka apa mengulurkan khimar mereka di atas dada-dada mereka. Maka Imam Al-Bukhari bawakan sanadnya sampai ke Aisyah dan Aisyah berkata, ya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati para perempuan muhajirat. Ya, tatkala turun ayat ini, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, mereka merobek selimut-selimut mereka dan mereka berpakaian berkhimar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menerangkan, berkhimar yang diinginkan di sini adalah menutup wajahnya. Adalah menutup wajahnya. Maka dari sini nampak bahwa menampakkan wajah itu adalah perkara yang tidak boleh. Dan kalimat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ini tegas menunjukkan dia harus menutup wajahnya, sebab al-khimar sebagaimana yang telah diterangkan itu adalah kain yang juga masuk di dalamnya menutup wajahnya. Iya. Kemudian sisi yang kelima dari ayat surah Nur ini, sisi pendalilan tentang kewajiban menutup wajah dari kalimat dalam ayat terakhir dikatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah para perempuan memukulkan kaki-kaki mereka supaya diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan mereka. Anda boleh dipukulkan kaki-kaki mereka supaya diketahui apa yang mereka sembunyikan ya dari perhiasan mereka. Ini kaki saja yang tidak nampak, cuma dipukulkan saja supaya nampak di dalamnya, oh rupanya pakai gelangnya, oh rupanya pakai perhiasan di dalam. Tidak nampak, hanya sekedar dipukulkan. Memukulkan kaki saja tidak boleh, apalagi kalau membuka sesuatu dari tubuhnya atau membuka wajahnya. Ya, yang merupakan letak keindahan wanita. Ya, karena itulah menutup wajah dari sisi ini adalah perkara yang wajib untuk ditutup. Wallahu ta'ala alam. Ini empat dalil. Ya, empat dalil dari Al-Quran menunjukkan tentang kewajiban berhijab dan sekaligus melanjutkan tentang kewajiban menutup wajah. Dalil yang kelima. Dan ini dari terakhir dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 60. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa yastaqfifna khayrun lahunna wallahu sami'un 'alim. Al qawaidu minan nisa', dan para al qawaid, perempuan yang al qawaid sudah tua, allati la yarjuna nikahan, yang tidak mengharapkan nikah lagi, maka tidak apa-apa bagi mereka untuk meletakkan pakaian mereka dengan tidak tabarruj bizina, dengan suatu perhiasan. Wa yastaqifna khairul lahunna, dan kalau mereka menjaga kehormatan itu lebih baik bagi mereka. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Nah, lihat di sini ya, dalam ayat ini tegas sekali menunjukkan kewajiban berhijab. Lihat, para perempuan tua ya, para perempuan tua boleh mereka meletakkan hijabnya, boleh mereka meletakkan jilbabnya, meletakkan khimarnya, tidak menampakkan khimarnya, atau membuka wajahnya, membuka wajah dan telapak tangannya, boleh bagi mereka, tidak apa-apa, dengan dua syarat bagi perempuan tua. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, mereka ini ya, adalah perempuan yang sudah tua, tidak lagi bentuk zina, bentuk kecantikan, apa bentuk kecantikan padanya. Ya. Dan tidak lagi sesuatu yang bisa memancing syahwat padanya. Ini perempuan tua yang seperti itu, yang diinginkan. Ya. Dan mereka inilah perempuan yang sudah sangat tua sekali dan tidak wajib, apa? Tidak boleh lagi atau tidak ingin lagi untuk menikah. Ya. Dan tidak mungkin lagi untuk hamil ya, dan mempunyai syahwat untuk menikah. Ya. Ini perempuan tua. Kemudian yang kedua, dikatakan boleh sementara bolehnya dia menampakkan wajah dengan syarat yang kedua, yaitu tidak tabarruj dengan zina, tidak boleh pakai perhiasan. Ya, tidak boleh pakai perhiasan, misalnya pakai pakaian yang seksi atau yang indah atau dia memakai apa kalung, kemudian memakai perhiasan emas dan lain-lain yang menghiasi dirinya dengan hal tersebut, nah itu boleh dengan dua syarat ini. Ya, dia sudah sangat tua dan tidak pakai perhiasan seperti itu. Boleh dengan dua hal ini, bersamaan dengan itu, di akhir ayat Allah berfirman, "Wa yasta'fifna khairul lahunna." Dan kalau mereka menjaga diri, artinya tetap memakai hijab, tetap memakai apa? Tetap menutup muka dan tetap menutup tangannya, itu lebih baik bagi mereka. Ya. Maka ini menunjukkan tentang kalau besarnya kewajiban hijab, apalagi bagi para perempuan yang masih muda. Ya, maka tentunya kewajiban ini ya tentunya tetap wajib bagi mereka, dan ini ayat ya termasuk ayat dari dalil-dalil yang paling kuat menunjukkan tentang kewajiban berhijab, menutup wajah, menutup kedua telapak tangan, menutup seluruh tubuh, dan menutup perhiasan dengan jilbab dan dengan khimar. Ini dalil dari Al-Qur'an, 5 dalil. Menunjukkan tentang kewajiban berhijab. Kemudian dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, banyak hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dalil-dalil yang disebutkan di sini ini bermacam-macam bentuknya. Ada dalil menunjukkan kewajiban menutup muka, ada dalil menunjukkan kewajiban apa? Berhijab secara umum, ya. Dan bermacam-macam pendalilan dalam hadis-hadis yang kita akan sebutkan. Di antaranya hadis Aisyah, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud. Kata beliau, "Kana ar-rutban yamurruna bina wa nahnu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhriman. Fa idza hadu bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha, fa idza jawazuna kashafna." Ya, kata Aisyah, katanya kadang orang-orang rombongan lewat, ya, melewati kami dan kami bersama Rasulullah. Jadi istrinya, Nabi bersama istri beliau dalam keadaan ihram haji. Ada rombongan yang lewat. Ya, kalau sudah dekat, maka salah seorang dari kami tutup mukanya. Ya. Kalau sudah apa lewat jauh, nah, baru mereka buka. Maka ini menunjukkan bahwa mereka para istri Nabi itu menutup mukanya. Ya, dalam keadaan seorang perempuan itu muhrim, dan orang yang muhrim itu tidak boleh memakai niqab. Ya, tidak boleh memakai tutup muka. Tetapi pada saat ada laki-laki asing, diperintahkan untuk menutup mukanya. Ini menunjukkan tetap di atas asal kewajiban dari menutup muka. Ya. Tetap di atas asal kewajiban dalam menutup muka. Kalau ihram ada memang perintah dari Rasulullah SAW untuk membukanya. Ya, kemudian hadis yang telah kita sebutkan tadi juga telah lewat beberapa hadis. Hadis Aisyah ya, tentang kisah kaum muhajirat yang ketika turun ayat itu mereka lantas apa merobek selimut mereka dan menutup kepalanya dengan itu. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan kewajiban menutup muka adalah hadis Aisyah dalam kisah Alif yang panjang itu. Ya, kisah kedustaan yang dituduhkan oleh orang-orang munafikin kepada Aisyah ketika di peperangan Aisyah ketinggalan. Maka di situ di antara yang disebutkan ya sahabat yang apa ketinggalan bersama Aisyah itu Sofwan. Ya, Sofwan ini melihat dari jauh ada sesuatu yang hitam. Ya, apa ini dari jauh dilihat? Kan dia ketinggalan juga. Dan Aisyah ketiduran. Itu Aisyah ketiduran. Ya. Maka Aisyah waktu itu dalam keadaan membuka mukanya. Ya, membuka mukanya. Maka Sofwan ketika mendekatinya, didekati, tiba-tiba dia kaget. Ya, dan dia lihat ternyata Aisyah. Sebab Sofwan pernah melihat Aisyah sebelum hijab diturunkan. Ya. Sebelum hijab diturunkan. Begitu melihat Aisyah, Sofwan langsung berteriak. Ya. Apa namanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka begitu mendengar istirja Sofwan, Aisyah pun langsung terbangun. Nah, rupanya dia sadar bahwa dia terlambat. Maka Aisyah dikatakan di situ, "Fakhammartu wajhihi, apa fakhammartu wajhihi an bi jilbabi." Maka saya pun langsung mentakhmir wajahku dengan jilbab. Langsung dia tutup mukanya. Ini juga kan adatnya mereka adalah menutup muka. Ya. Kalau tidak wajib ya diam aja ya. Supaya lebih dia tahu saya ketinggalan tolong apa namanya? Supaya diantar ya dan seterusnya. Ya kan begitu. Tapi di sini ya ketuhan mereka komitmen dia jilbab ditutup mukanya. Ya. Ditutup mukanya. Ya radhiyallahu taala anha. Kemudian dalil-dalil yang lain ya. Di sini banyak tentang kewajiban untuk berhijab. Di antaranya hadits Aisyah riwayat Bukhari Muslim, katanya kami para perempuan mukminah kalau keluar salat subuh bersama Nabi, maka mereka keluar mutalaffi'at bimurutihinna, dalam keadaan mutalaffi'. Ya, mutalaffi' itu artinya menutup wajah mereka dengan khumurnya, dengan selimutnya. Khumur itu apa, murut itu selimut yang dipakai menutupi tubuhnya, pakai berselimut. Dia tutupi wajahnya semuanya ke tempat salatnya. Ya. Begitu salat, ya, Nabi selesai salat, maka langsung pulang mereka dan tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa mereka salat karena masih gelap. Ya, karena masih gelap. Ini juga kewajiban berhijab. Ya, lihat bagaimana para wanita mukminah betul-betul menjaga. Kemudian dari yang ke berikutnya adalah hadis Ummu Athiyah. Ya, saya bacakan tadi riwayat Bukhari Muslim. Ya, Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan perempuan ke salat haid. Maka salah seorang berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tidak punya jilbab? Karena Nabi berkata hendaknya saudaranya memakaikan jilbab untuknya. Memakaikan jilbab untuknya. Dan juga hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang hadis itu, man jarra thawba khayala lam yanzurillahu ilayhi yawm al-qiyamah. Siapa yang menyeret kainnya sombong, maka Allah tidak akan melihat wajahnya, tidak melihat padanya pada hari kiamat. Maka Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana apa yang dilakukan oleh perempuan dengan ekor-ekor mereka? Nah, maksudnya dengan kaki-kaki mereka bagaimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, mereka turunkan satu jengkal. Terus Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, masih terbuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia turunkan satu dira. Turunkan satu dira. Satu dira itu berapa kemarin? Kurang dari ujung jari tengah sampai ke siku. Itu satu dira. Sekitar 42 cm lebih. Iya. Maka di sini menunjukkan kaki itu adalah aurat. Ya, kalau kaki saja diperintahkan untuk diturunkan, ya, dan mendapatkan keringanan, isbal hukumnya haram, tapi perempuan mendapatkan keringanan boleh, maka tentunya wajah itu lebih wajib lagi untuk ditutup. Ya, wajah lebih wajib lagi untuk ditutup. Iya. Kemudian dalil berikutnya menunjukkan tentang wajibnya hijab adalah hadis Ibnu Mas'ud, al-mar'atu awrah fa idza kharajat istasyaraha syaitan. Perempuan itu adalah aurat, dan kalau dia keluar, dia akan diperbuat indah oleh syaitan. Ini juga menunjukkan tentang wajibnya perempuan itu berhijab. Dan juga hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa." Hati-hati kalian masuk kepada para perempuan. Apabila rajulun min Ansar, maka berkatalah seorang dari orang Ansar, ya Rasulullah, afara'aita al-hamu, bagaimana pendapatmu dengan al-hamu? Ya, al-hamu itu ya, ipar atau pamannya atau yang serisal dengannya. Ini karib kerabatnya, ya. Tidak boleh masuk kepada perempuan. Lo bagaimana yang al-hamu? Saudara laki-lakinya suami, pamannya suami, ya. Bagaimana hukumnya itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-hamu al-maut." Ya, ipar itu adalah maut. Ya, bayangkan. Lihat di sini, ipar saja, ya, mau masuk kepada mereka, itu dianggap maut. Dianggap maut. Maka ini menunjukkan tentang kewajiban untuk berhijab. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'aluhunna min wara'i hijab." Ya, memintalah, maka pintalah pada mereka dari belakang hijab. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya menutup muka, ya, bahwa asalnya perempuan itu tidak boleh menampakkan sesuatu apapun dari dirinya. Nanti kalau mau menikah, baru disyariatkan untuk melihat kepada perempuan. Disyariatkan untuk nabar. Ya. Kalau orang senang, orang ada minat untuk meminang, ya, dia ingin maju meminang, maka disyariatkan sebelum dia meminang dan menetapkan pernikahan atau menetapkan terima, dia melihat dulu kepada muka perempuannya, ya, nabar. Ini disyariatkan dalam banyak hadis, ya, boleh untuk melihat, ya. Dan yang dilihat adalah apa-apa yang biasa nampak saja, wajah, ya, tangan, leher, ya, kakinya, biasa nampak, ya, yang biasa nampak. Ini pendapat jumhurul ulama, pendapat jumhurul ulama. Nah, kalau seperti ini keadaannya, perempuan itu begitu mau meminang baru disyariatkan untuk melihat. Artinya kalau bukan untuk meminang, tidak boleh melihatnya. Ini menunjukkan perempuan itu hendaknya ya tertutup, dan hendaknya menjaga dirinya, ya, dan dijaga dengan apa kemuliaan dalam syariah. Dan banyak lagi dalil yang menunjukkan tentang ya hal tersebut. Dan ada beberapa dalil lain juga menunjukkan tentang kewajiban untuk berhijab atau menutup muka. Di antaranya adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan, atau hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Ibnu Umar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan yang muhrim, beliau, "Wa la tantaqib al-mar'ah al-muhrimah wa la talbas al-qaffazin." Janganlah seorang al-qaffazin, jangan seorang perempuan yang muhrim yang dalam keadaan haji pakai niqab, pakai sesuatu yang menutup menutup mukanya. Dan jangan dia memakai al-qaffazin, jangan dia memakai apa, kos tangan. Jadi tidak boleh dia tutup muka, dan tidak boleh dia apa, dia tutup wajahnya. Ini kalau muhrim, kalau dalam keadaan haji. Yang bersama dengan itu, asar Aisyah tadi, kalau ada orang lewat, dia tutup. Kan begitu kan? Nah, dari hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ini dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa niqab dan penutup tangan itu adalah dua perkara yang dikenal, ya, di kalangan kaum perempuan, ya, di kalangan kaum perempuan. Maka ini apa, pada kaum perempuan yang tidak ihram. Maka ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengharuskan, ya, bahwa perempuan itu harus menutup wajah dan tangannya. Perempuan harus menutup wajah dan tangannya. Ya, sekiranya beberapa dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kewajiban berhijab, menutup wajah, menutup tangan, dan ketentuan hijab yang telah kita terangkan. Sekarang dari kias disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Ya. Dari kias disebutkan oleh beliau, ya, kalau kita melihat maksud dari syar'i, ya, bagaimana yang diinginkan dari ayat Al-Quran, ya, bahwa yang diinginkan dengan perempuan itu berhijab adalah dengan mentahqiq, mencapai tujuan terciptanya maksud yang tinggi dan menjaga akhlak yang mulia, menjaga kehormatan para perempuan, ya, menjaga kesucian mereka, menjaga apa, senantiasa mensuburkan perasaan malu pada mereka, kemudian punya ghirah, kecemburuan terhadap dirinya, ya, cemburu kalau dirinya dilihat orang yang orang tersebut belum tentu menjadi suaminya, atau orang tersebut, ya, adalah orang yang dia tidak kenal, ya, dan memalingkan. Dan maksud dari syariah memalingkan perempuan dari akhlak yang rendah, ya. Apakah akhlak rendah itu berupa tidak punya rasa malu, atau apa, membuka wajahnya, ikhtilaf, ya, telanjang sana sini dan seterusnya, ya. Tujuannya adalah mengangkat perempuan dari akhlak yang rendah ke akhlak yang tinggi, ya. Kalau kita melihat semua ini, akan nampak betapa tinggi dan betapa wajibnya hijab itu, ya, dan menutup seluruh tubuhnya. Nah, karena itulah di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dalam dalil-dalil yang telah lalu diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan tentunya membuka wajah itu lebih apa namanya, adalah suatu hal yang lebih memancing, ya, daripada hanya sekedar atau membuka wajah adalah suatu hal yang sangat memancing untuk memandang dan tidak menjaga kemaluan. Ya. Asalnya orang laki-laki menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan, diperintahkan menundukkan pandangan, ya, tabiatnya manusia. Begitu dia lihat perempuan berhijab, ya, semuanya tertutup tubuhnya, maka dia tidak mempunyai peluang untuk menatap. Begitu dia melihat, dia ingat perintah menutup wajah. Tapi begitu lihat orang-orang yang terbuka wajahnya, mungkin secara tidak sadar, ya, dia menatap terus, dia lupa ada perintah larangan untuk apa namanya, ada perintah untuk menundukkan pandangan dan seterusnya. Jadi menunjukkan bahwasanya menutup wajah itu adalah perkara yang wajib. Kemudian yang kedua, dari dalil yang telah lalu dilarang untuk menutup apa, untuk memukulkan kaki, memukulkan kaki ke bumi. Memukulkan kaki saja supaya diketahui perhiasan yang tersembunyi tidak boleh, apalagi menampakkan wajah. Itu jauh lebih berat, ya, dan lebih besar fitnahnya kalau menampak.